Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah karangan Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah, yang kemudian diterjemahkan secara bebas dengan judul Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berada di penghujung kitab, tersisa beberapa pembahasan lagi. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan dan keberkahan di dalam menyelesaikan dan dalam pembacaan kitab ini. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, membawakan pembahasan yang baru. Kata beliau, fi ru'yatihim rabbahum tabaraka wa ta'ala, bahwa penghuni surga itu akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Inilah yang termasuk kenikmatan terbesar, ya, kenikmatan termulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk penghuni surga. Ya, inilah yang akan mereka rasakan, akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka. Ya, itu di hari kiamat. Di hari kiamat, ya, bukan di dunia. Kemudian kata beliau, wa fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, annanasan qalu, bahwa sekelompok manusia itu berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ya, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami itu akan melihat Rob kami, akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, hal tudaruna fi ru'yati syams laisa dunaha sahabun? Apakah kalian merasakan kesulitan untuk melihat matahari di waktu terang benderang, tidak mendung, tidak ada awan? Ya, apakah kalian kesulitan melihat matahari tersebut ketika cuaca dalam keadaan terang benderang, ya, tidak ada mendung, tidak ada awan yang menutupinya? Subhanallah. Qalu la, maka kemudian mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Ya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innakum tarawnahu kadzalik, maka sesungguhnya demikianlah kalian, Allah, kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ini apa yang dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan para ulama, itu berkisah dan bercerita tentang persamaan cara melihat, bukan apa yang dilihat. Ya. Bukan untuk mempersamakan, memisalkan Allah dengan makhluknya. Ya, na'udzubillah, bukan. Tapi cara melihatnya kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu akan dilihat dengan jelas sekali. Ya. Jelas sekali dilihat. Dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat oleh kaum mukminin di hari kiamat. Ya. Dan bahaya, ya, dari kalangan orang-orang yang mengingkari perkara ini. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini beliau sebutkan, ya, dalam Majmu' Fatawah beliau jilid yang ke-6 halaman 486. Ya, untuk orang-orang yang mengingkari bahwa Allah itu enggak dilihat baik di dunia maupun di akhirat, ini beliau sebutkan. Ya, ini terkhusus pembahasan Allah, orang-orang yang mengingkari melihat Allah di hari kiamat nih. Kata Syekhul Islam, walladzi alaihi jumhurus salaf anna man jahada ru'yatallahi fid daril akhirah fahuwa kafirun. Maka yang dipegang, diyakini oleh jumhur salaf, mayoritas dari ulama-ulama terdahulu dari kalangan orang soleh, ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in wa atsba'ut tabi'in, mereka semuanya menyatakan bahwa barang siapa yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, ya, mereka ingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat di hari kiamat, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ya, karena itu perkara yang sudah jelas sekali di dalam Islam, ditunjukkan dengan dalil-dalil yang gamblang dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan, ini pembahasan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena akan ada pembahasan tentang melihat Allah di dunia, ya. Itu ada pembahasannya, nanti kita sebutkan dan uraikan secara singkat insyaallah. Ini pembahasannya kita, hukum orang yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat di hari kiamat. Ya, kata beliau, apa yang dipegang oleh mayoritas ulama terdahulu, ya, dari kalangan salafus soleh, mereka mengatakan manjahada ru'yatallahi fid daril akhirah fahuwa kafirun. Fa in kana mimman lam yablughul ilma dzalik arafa dzalik kama yu'rifu man lam tablughu syara'il Islam. Fa in asarra 'alal juhud ba'da bulughil ilmi lahu fahuwa kafirun. Orang-orang yang mengingkari tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka mereka ini kafir kalau ilmu itu belum sampai kepada mereka, kalau mereka tidak pernah mengetahui sebelumnya, maka diajari dulu ya, diajari bahwa termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu dilihat pada hari kiamat. Ini nih dalilnya nih Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diajari sebagaimana mereka diajari syariat-syariat Islam yang lainnya kalau memang belum sampai kepada mereka. Akan tetapi fa in asarra 'alal juhud ba'da bulughil ilmi bihi lahu, katanya, akan tetapi kalau mereka terus-menerus menentangnya, menolaknya, enggak benar tuh ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat, enggak benar tuh. Ya. Dia tolak setelah sampainya ilmu kepada mereka, sampai adanya dalil kepada mereka, fahuwa kafirun, maka ini orang kafir. Ya. Karena mengingkari apa? Sesuatu yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ini jemaah sekalian ya, ini pembahasan kita tentang orang yang mengingkari perkara-perkara yang sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini juga sekaligus bantahan ya, bahwa Ahlussunnah itu bukanlah orang yang bergampang-gampangan mengkafirkan orang lain, enggak sama sekali. Itu tuduhan yang nyeleneh, tuduhan yang tidak mendasar. Bahkan mereka lah orang-orang yang paling berhati-hati dalam permasalahan ini. Mereka menyebutkan hukum itu sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Lihat tuh. Ya, kata Nabi SAW, hal tudaruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahabun. Apakah kalian kesulitan ketika melihat matahari yang terang benderang tersebut, tidak ada awan, tidak mendung, kan jelas sekali kalian melihatnya. Maka demikian pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat kelak kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan terang benderang. Ya. Tidak ada yang menghalanginya. Ya, bukan untuk menyamakan Allah dengan matahari, naudzubillah, bukan. Ini cara melihatnya kita. Ya, cara melihat. Qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum tarawnahu kadzalik, maka demikianlah kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, jelas terang benderang dengan mata kepala kalian. Ya. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah, man kana ya'budu syai'an falyatsba'hu. Fayatsba'u man kana ya'budu syamsa asy-syamsa, wa yatsba'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara, wa yatsba'u man kana ya'budu at-tawagit tawagit. Wa tabaqa hadhihi al-ummah fiha syafi'uha au munafiquha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat. Ya. Maka dikatakan kepada mereka, barang siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaknya dia mengikuti sesembahannya tersebut. Ya Rob. Ya. Maka orang-orang yang menyembah matahari, mereka mengikuti matahari. Yang menyembah bulan, mereka menyembah bulan, mengikuti bulan. Ya. Mereka-mereka yang menyembah at-tawagit, sesembahan-sesembahan yang batil, selama di dunia, maka mereka mengikuti sesembahan-sesembahan batil mereka itu. Dan tersisahlah umat ini, ya, tersisahlah umat ini, yaitu umat Islam, ya, baik ya dari kalangan orang-orang munafiknya maupun orang-orang yang bisa memberikan syafaat di antara mereka. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat pada hari kiamat. Yaitu keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Al-iman bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah. Keimanan bahwasanya kaum mukminin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya, dengan mata kepala mereka, ya, lihat dengan mata kepala mereka sendiri, ya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat di dua tempat, ya. Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat di dua tempat. Yang pertama di arasatul qiyamah, ya, di padang mahsyar, ya. Arasat itu artinya al-makan al-wasi' al-fasih, tempat yang luas, luas sekali, tidak ada bangunan di dalamnya, tidak ada tempat berteduh, ya. Itu tempat yang pertama, ya. Kemudian tempat yang kedua, ya, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk ke dalam surga Allah, kaum mukminin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di arasatul qiyamah, ya. Kemudian jemaah sekalian, ya, ada diterangkan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Kita akan sebutkan dulu tentang dalil-dalil biar semakin mantap, ya. Sudah mantap, ingin dimantapkan lagi biar gak ada keraguan bagi orang-orang yang masih ragu dalam perkara ini. Na'udzubillah. Itu disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini, tentang aqidatus salaf fi ru'yatillah, akidah orang-orang terdahulu dari generasi terbaik umat ini tentang hukum melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, itsbatur ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan keyakinan akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala oleh kaum mukminin pada hari kiamat, dalil dari Al-Qur'an, ya. Disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbihim nadhirah. Wajah mereka, ya, wajah kaum mukminin itu berseri-seri kepada Rabb mereka. Mereka melihat, mereka memandang, subhanallah. Kemudian dalil yang kedua, surat Yunus ayat 26, bisa dilihat nanti, lilladzina ahsanul husna waziyadah, ya, lilladzina ahsanul husna waziyadah. Dan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, husna, mereka akan mendapatkan kebaikan, mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan tambahan. Diterangkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ziyadah di situ maknanya adalah ru'yatu al-mu'min rabbahum. Penafsirannya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan tambahan, ziyadah. Ziyadah di situ, kata para ulama tafsir, ya demikian diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ziyadah, tambahan kenikmatan tersebut adalah kenikmatan tak kalah mereka melihat Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenikmatan yang terbesar, ya. Itu nikmat yang terbesar, tak kala seorang mukmin melihat Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, ya, bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicaranya penduduk surga dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua merupakan nikmat-nikmat terbesar, nikmat-nikmat terlezat yang akan dirasakan oleh penghuni surga tak kala mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, kemudian dalil yang berikutnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di surat Al-Mutaffifin ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka itu orang-orang kafir akan terhalangi untuk melihat Rabb mereka di hari ini, yaitu di hari kiamat. Kalau orang kafir terhalangi, terhijabi, maka kebalikannya, ya, kaum mukminin itu akan melihat Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini jemaah sekalian? Ya. Kemudian masih banyak lagi, ya. Al-Ankabut ayat 5, Al-Kahfi ayat 110, Al-Baqarah ayat 223, ya. Kemudian dalil dari sunnah, ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Suhaib Ibnu Sinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum." Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Fayaqulun alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Wahai Allah, bukankah engkau, wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surgamu? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari nerakamu? Enggak perlu lagi tambahan. Ya, penghuni surga sudah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka bagaikan cahaya. Sudah dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadar ila rabbihim azza wa jalla wahiya ziyada thumma tala hadhihi al-ayah lilladhina ahsanul husna wa ziyadah. subhanallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nazar ila rabbihim." Maka tidaklah ada sesuatu yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai, ya, dibandingkan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ziyadah, itulah makna ziyadah, itulah penafsiran ziyadah yang terdapat di dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Subhanallah, terang sekali, jelas sekali diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dan penafsiran az-ziyadah di dalam firman-Nya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik dari kalangan kaum mukminin, mereka mendapatkan husna, kebaikan, yaitu surga Allah, wa ziyadah, dan tambahan plus apa itu? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Kemudian, ya, di dalam hadis Jarir radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarauna rabbakum mi'yanan." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian mi'yanan, dengan mata kepala kalian. Ya. Pada hari kiamat, bukan lagi mimpi, bukan lagi dengan hati, ya, bukan, tapi dengan mata kepala, ya. Demikian pula dalil yang kita sebutkan tadi yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaih rahmatullah, ya, ketika sahabat diantara mereka mengatakan, "Hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kami itu akan melihat Rob kami pada hari kiamat? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tudamuna, ya, fi syamsi laisa dunaha sahabun?" Apakah kalian merasa kesulitan, terhalangi melihat matahari ketika terang benderang, tidak ada awan, tidak mendung, ya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innakum tarawnahu kadzalik." Maka demikianlah kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan kondisi itu. Jelas sekali, ya, jelas sekali, ya. Kemudian jemaah sekalian, pun dalam permasalahan ru'yatullah, ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada dipaparkan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya Allah azza wa jalla la yura fid dunya. Allah itu, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dilihat di dunia, ya. Ini pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan akidah, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dilihat di dunia dengan mata kepala. Enggak, ya, itu perkara yang mustahil, ya. Dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 143. Kisahnya Musa alaihissalam, ya. "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani." Ya, maka ketika Musa itu datang, ya, di tempatnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara padanya. Ini juga terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu berbicara. Lihat itu, wa kallamahu rabbuhu, Allah yang berbicara kepada Musa. Ya, ini keistimewaan yang didapatkan oleh Musa alaihissalam. Makanya dijuluki dengan apa? Kalimullah. Musa itu adalah sosok nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, ya. "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Allah yang berbicara nih. Ya, pakai Rabbuhu bukan Rabbahu. Kalau orang-orang yang menyimpang, yang ingin menolak, mentaktil sifat kalam berbicaranya Allah, mereka mengatakan enggak, Musa yang berbicara, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka rubah tuh harakatnya, wa kallamahu rabbahu, pakai fathah, bukan pakai dhammah. Yang di Al-Qur'an itu pakai dhammah, rabbuhu. Itu jelas sekali ya, rabbuhu. Coba cari semuanya Al-Qur'an, ya sama semuanya. Kecuali yang diyakini oleh orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan rabbahu, Musa yang berbicara tuh. Ya. Ya. Qala, maka Musa mengatakan Rabbi arini andur ilaik, wahai Allah, wahai Rabbku, biarkan saya melihat kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala lan tarani, wahai Musa, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat saya. Ya, subhanallah. Itu permintaan Musa yang kemudian diterangkan oleh Allah bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala, ya, dalam konteks memberikan pengingkaran kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya, ya, di dunia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firyah. Barang siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Rabb-nya, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dengan sebenar-benar kedustaan. Ya, maka ini diperhatikan. Ya, demikian pula dalam hadis Abu Dzar, bahkan diterangkan oleh para ulama, bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke atas langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, itu Nabi enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak. Abu Dzar mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabb engkau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurun anni arahu. Kata Nabi, cahaya, hanya cahaya yang saya lihat. Ya, itu diterangkan oleh para ulama. Ya, sekali lagi, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia itu dengan mata kepala itu diingkari oleh para ulama. Ya, enggak ada tuh yang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian perkara yang berikutnya, bahwa orang-orang kafir itu tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, tidak. Mereka terhalang. Dalilnya tadi surat Al-Mutaffifin ayat 15, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Mereka itu orang-orang kafir di hari ini, di hari kiamat, mereka akan terhalangi, terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya tentang hukum melihat Allah. Ini ada tiga golongan. Yang pertama, mereka-mereka yang menafikan, menolak melihat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Mereka mengatakan Allah enggak dilihat di dunia dan tidak pula dilihat di akhirat. Ini kelompok yang pertama. Ya. Kata Syekhul Islam, wa inna ma yakdzibu biha wa yuharrifuha ahaditsa ru'ya fil akhirah al-jahmiyah wa man tabi'ahum minal mu'tazilah war rafidah wa nahwihim. Ya, Kata Syekhul Islam, dan hanya saja mereka itu berdusta dan merubah hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari kelompok Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan Rafidhah. Ya, mereka mendustakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terkhusus yang berkaitan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hum mu'attilah syirarul khalq, dan mereka itu adalah kelompok mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ahlu sunnah lah itu yang paling pertengahan. Mereka enggak ekstrim dan juga tidak bergampang-gampangan. Ya. Ya. Ini yang kelompok yang pertama ini. Mereka menolak bahwa Allah itu enggak dilihat sama sekali, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Dari kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah Rafidhah. Kemudian kelompok yang kedua, ya, orang-orang yang menetapkan permasalahan melihat Allah secara mutlak, ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat di dunia dengan mata kepala, ya, sebagaimana di akhirat nanti. Tadi satunya mengingkari secara mutlak, yang satunya lagi ini mengatakan dan menetapkan bahwa Allah itu dilihat di dunia dan di akhirat dengan mata kepala. Ini pembahasannya kita dengan mata kepala, dilihat, ya. Wa hadza yaqulu bihi ba'dul mutasawwifa, dan yang berpendapat dengan pendapat ini adalah sebagian dari orang-orang sufi, ya, dari kalangan Ittihadiyah dan Hululiyah, ya. Orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya, na'udzubillah. Ini kalimat kufur, ya, kalimat kufur. Mereka mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluknya, na'udzubillah. Ya, mereka juga dalam permasalahan ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat secara mutlak di dunia dan di akhirat, na'udzubillah. Ya, dua kelompok yang pertama ini, kelompok yang pertama yang menolak secara mutlak bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia dan di akhirat, dan kelompok yang menetapkan secara mutlak bahwa Allah dilihat di dunia dan di akhirat dengan mata kepala, kedua-duanya menyimpang dari kebenaran dan bertolak belakang dengan dalil-dalil yang sahih, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa man qala minan nas innal awliya au ghairahum yarawunallaha biainihi fid dunya fahuwa mubtadi'un dhalun." Barang siapa, ya, di kalangan manusia yang mengatakan bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan selain mereka itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka di dunia, maka ini adalah orang yang tersesat, yang menyimpang. Ya, enggak boleh. Ya. Udah jelas tadi ucapan Aisyah radhiyallahu taala, barang siapa yang mengatakan, menyangka, menduga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Rabb-nya di dunia dengan mata kepalanya, maka sungguh dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kedustaan. Subhanallah. Lihat juga bagaimana Abu Dzar radhiyallahu taala an ketika ditanya, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita Rabbak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun," ya. Ra'ahu nurun, ya. Apakah engkau melihat Rabb kamu wahai Allah, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, enggak, cahaya yang aku lihat. Ya, itu menunjukkan bahwa beliau memang enggak lihat, melihat Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Mukhalifun lil kitabi was sunnah wa ijma'is salafil ummah. Dan apa yang mereka sebutkan tersebut, bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu, wali-wali dan orang-orang selain mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kepala, mata kepala mereka di dunia, itu menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatannya umat ini. Ya, la siyama idza da'u annahum afdal min Musa, terlebih lagi kalau mereka mengaku mereka lebih mulia dibandingkan Musa. Musa saja nabi itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Iya. Nabi Musa saja ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah untuk Allah perlihatkan wujudnya, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, lantarani, kamu enggak akan mungkin ya selama-lamanya melihat saya di dunia wahai Musa. Ya, subhanallah. Ya. La siyama idza da'u annahum afdal min Musa fa inna haula yustatabuna fa in tabu wa illa qutilu. Apalagi mereka itu menyangka bahwa mereka lebih afdal, lebih utama, lebih bagus dibandingkan Musa, maka untuk orang-orang yang seperti ini hendaknya diminta untuk segera bertobat. Kalau mereka bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka harus diperangi. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, ya, mannafar ru'yata al-iyaniyati fid dunya wa athbataha fil akhirah. Kelompok yang ketiga yaitu mereka yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat di dunia dengan mata kepala. Akan tetapi mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di akhirat nanti, fi arasati yaumil qiyamah wa fil jannah. Wa hadza qaul ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat di hari kiamat pada saat berada di arasatil qiyamah dan ketika mereka berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pendapat dan pernyataan serta keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan telah dinukilkan kesepakatan ijma' para ulama dalam permasalahan ini, diantaranya al-imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, kata beliau, wa ajma'a ahlul haqqi wa tafaqa ahlul tauhid wa sidq annallaha ta'ala yura fil akhirah kama ja'a fi kitabihi wa sahha an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Telah sepakat ya orang-orang yang benar, telah bersepakat ahlul tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat pada hari kiamat nanti sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an dan telah sahih dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Ya, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, waqad tadhaharat adillatul kitabi wassunnah wa ijma'us sahaba faman ba'dahum min salafil ummah ala itsbati ru'yatillahi ta'ala fil akhirah lil mu'minin. Telah nampak jelas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, demikian pula kesepakatannya para sahabat dan orang-orang setelah mereka dari kalangan umat ini akan penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang mukmin. Subhanallah. Ya. Dan inilah sekali lagi kenikmatan terbesar yang dirasakan oleh penduduk surga. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa a'dhamu na'imil akhirah wa ladzatiha huwa an-nazar ila wajhir rabb jalla jalaluhu wa sama kalamihi minhu wal qurbu minhu kama thabata fi sahihi haditsir ru'yah. Dan kenikmatan terbesar di hari kiamat, kenikmatan terlezat pada hari kiamat, kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ucapannya dan melihat Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang ru'iyah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang bisa melihat wajahnya Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita orang-orang yang bisa mendengarkan ucapannya, firman-firmannya pada hari kiamat. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita dari kalangan hamba-hambanya yang diharamkan untuk merasakan kenikmatan surganya dan melihat wajahnya pada hari kiamat. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.